لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qur'an Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Usuli Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala rahimahullah ta'ala qawluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan Isa adalah kalimatuhu, kalimat Allah. Alqaha ila Maryam, yang Allah lemparkan kepada Maryam alaihi salam. Qala rahimallahu ta'ala atlaqallahu alaihi kalimah. Kata Syekh di dalam sabda Rasul SAW di sini, Allah Subhanahu Wa Taala menamakan Isa dengan kalimah. Kenapa? Li'annahu khuliqa bil kalimah alaihi salam. Karena Isa tercipta dengan kalimah, sebuah kalimah alaihi salam. Fal hadis laysa ala zahiri, maka hadis ini bukan seperti zahirnya. Maknanya hadis ini maknanya bukan seperti zahirnya. Maksudnya apa? Id Isa alaihi salam laisa kalimatan, karena Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam bukanlah kalimah, bukanlah kalimah. Maksudnya bukan kalimah apa? Bukan sifat min sifatillah. Ya. Kenapa? Li'annahu ya'kul, karena Isa makan. Wa yashrab, dia minum. Wa yabul, buang air kecil. Wa yataghawwad, buang air besar. Wa tajri 'alaihi jami'ul ahwal al-bashari, bahkan berlaku pada diri Isa alaihi salatu wasalam semua kondisi manusia ada padanya. Yang kalau Isa adalah kalimah, ini sifat min sifatillah, tentunya kita bisa berlindung kepada Isa. Ya, sebagaimana apa Rasulullah SAW mengajarkan, a'udhu bi kalimatillahi tamah. Iya, boleh kita berlindung dengan sifat min sifatillah. Tapi kalau ini bukan, kita tidak boleh berlindung kepada Isa, karena Isa bukan kalimah. Ini maksudnya bukan kalimah. Iya, jadi bukan sifat dari sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Dari mana kita bisa tahu? Qala Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Imran ayat 59 mengatakan, inna masala Isa innallahi kamasali Adam. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah seperti permisalan Adam. Khalaqahu min turabin, Allah ciptakan Adam dari tanah. Summa qala lahu kun fayakun, kemudian Allah katakan kepadanya, jadilah maka jadilah. Wa Isa alaihi salam laisa kalimat Allah, sehingga Isa bukan kalimat Allah, bukan kalimah dalam arti kata bukan sifat dari sifat-sifat Allah. Inna kalamallahi wasfun qa'imun bihi la ba'inun min. Karena di mana kalam Allah, kalam Allah adalah sifat qa'imun bihi, sifat yang melekat pada satu zat. Ya. Sifat yang melekat pada Allah tabarak wa ta'ala. Kalam Allah, kalam Allah berarti apa? Sifat yang melekat pada Allah tabarak wa ta'ala. La ba'inun min, tidak terlepas darinya, tidak berpisah dari Allah tabarak wa ta'ala. Amma Isa, adapun Isa, fahuwa dhatun ba'inatun anillahi subhanahu wa ta'ala. Adapun Isa, maka dia adalah zat tersendiri yang terpisah dari Allah azza wa jalla. Yadhhab wa yaji, dia pergi dia datang. Wa ya'kulu at'am wa yashrab, dia makan makanan dan minum. Ini sehingga laisa 'ala dhahirih, hadis ini tidak seperti zahirnya. Artinya apa? Isa itu bukan sifat dari sifat Allah, sehingga tidak bisa kita berlindung kepadanya, kita tidak bisa bertawassul dengannya. Ya. Baik. Qauluhu, kemudian sabda Nabi SAW mengatakan alqaha ila Maryam. Alantas kemudian kalau bukan apa sifat dari sifat Allah, apa maknanya kalimah? Nanti insyaallah taala akan dijelaskan oleh Syekh. Alqaha ila Maryam, yang akan yang Allah lemparkan kepada Maryam, maksudnya ay wajjahaha ilaiha, yang Allah arahkan kepada Maryam biqaulihi, dengan firman-Nya kun fayakun, jadilah maka jadilah ia. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala dalam surah Al-Imran tadi, inna masala Isa indallahi kamasali Adam, sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah seperti permisalan Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun, yang Allah ciptakan dia dari tanah, kemudian Allah katakan kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Qala rahimallahu ta'ala, wa Maryamu ibnatu Imrana. Sekarang Maryam, adapun Maryam adalah putri dari Imran. Laisat ukhtu Musa wa Harun alaihimassalam, tetapi bukan saudara perempuannya Musa dan Harun. Maryam bukan saudara Musa dan Harun, bukan saudara kandung. Ya. Baik. Kama yadhunnu ba'dun nas, tidak seperti yang disangka oleh sebagian orang. Sebagian orang mengira bahwasanya Maryam adalah saudara dari Musa dan Harun. Kenapa? Karena bapaknya Imran. Imran nama bapak dari Musa. Ya. Nah, sehingga iltabas, terjadi apa? Kerancuan di situ. Orang mengira bahwasanya Maryam adalah saudaranya Musa dan Harun, padahal bukan. Karena Imran yang dimaksud bukan Imrannya bapaknya Musa alaihissalatu wassalam. Baik. Walakin kama qala Rasul, akan tetapi sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, kanu yusammuna bi asma'i anbiya'ihim, dahulu mereka dahulu menamakan nama-nama mereka dengan nama-nama nabi-nabi mereka. Ya. Itu berdasarkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah di dalam riwayat Muslim, dibawakan kisahnya di sana bahwasanya Al-Mughirah bin Syu'bah diutus oleh Rasulullah SAW kepada ahlu Najran, kepada penduduk Najran yang ada di Madinah. Baik. Tetangganya Madinah. Dari bangsa, dari kalangan Najran. Ini penduduknya Nasrani mereka, Najran. Kemudian apa? Dikatakan bahwasanya, bukankah kalian membaca dalam kitab kalian, ya ukhta Harun, wahai saudari Harun, saudara perempuannya Harun. Sehingga ahlu Najran mengira bahwasanya Maryam adalah saudaranya Musa dan Harun. Karena Musa dan Harun apa? Bersaudara, ya. Nah, baik. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu tidak bisa menjawab pertanyaan mereka. Disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang ucapan mereka ahlu Najran. Maka kata Nabi SAW, kanu yusammuna bi asma'i anbiya'ihim wassalihin. Mereka menamakan diri-diri mereka dengan nama-nama para nabi mereka dan orang-orang saleh. Nah, sehingga apa? Sama nama-namanya. Tetapi apa? Bukan. Tidaklah seperti itu. Faharun akhu Maryam, laisa Harun akhu Musa. Maka Harun saudaranya Maryam ini bukan Harunnya saudara Musa. Ya. Jadi namanya sama mirip. Ya. Maryam memiliki saudara namanya Harun. Tetapi Harunnya ini bukan saudaranya Musa. Begitu, ya. Sehingga apa yang ada dalam ayat ya ukhta Harun makana abuki imra'a apa? Apalah ayatnya? Imra'a sawi, ya. Wa apa? Wa makana ummuki baghiya. Ya. Coba lihat lagi ayatnya. Ya ukhta Harun makana abuki imra'a sawi. Bukanlah bapakmu itu orang yang suka berbuat kejelekan. Wa makanat ummuki baghiya. Dan ibumu juga bukan pelacur. Nah, demikian. Maka apa? Ukhta Harun di sini, Harunnya kata Syekh rahimahullah ta'ala, wa Harun akhu Maryam, Harunnya akhu Maryam, Harunnya saudaranya Maryam ini, laisa Harun akhu Musa. Bukan Harunnya saudara Musa. Ya. Yeah. Bal huwa akhar, akan tetapi itu adalah orang lain, orang lain. Yusamma bismihi, yang diberi nama dengan nama yang sama. Begitu ya. Jadi Harun yang dimaksud dalam ayat itu ya bukan Harunnya saudara Musa. Wa kadzalika Imran, demikian juga dengan Imran. Summiya bismi abi Musa, Imrannya juga ayahnya Maryam bukan ayahnya Musa. Dia hanya dinamakan dengan diberi nama dengan nama bapaknya Musa. Ya, begitu. Baik. Sehingga ini berbeda. Sehingga ini berbeda. Baik. Qauluhu wa ruhu minhu. Kemudian dan ruh darinya ai sara jasadahu alaihi salam bil kalimah. Maksudnya waruhu minhu adalah jadilah Isa jasadnya itu alaihi salatu wasalam bil kalimah. Ya. Yeah. Jasadnya Isa itu tercipta dengan ucapan kun. Fa nufikhat fihi hadhir ruh. Maka ditiupkanlah padanya pada jasad ini ruh ini. Allati hiya min Allah, yang ruh itu berasal dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ay, maksudnya berasal dari Allah. Khuliqa min makhlukatihi, ruh itu diciptakan dari makhluk-makhluk Allah. Udhifat ilaihi ta'ala, kemudian digabungkan atau diidhafahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Litashrif wa takrim, disandarkan kepada Allah ini litashrif, untuk memuliakan wa takrim, untuk menghormati dan memuliakan Isa ibnu Maryam. Taib. Jadi bukan ruhun minhu di sini, bukanlah berasal dari ruh yang apa? Dari Allah tabaraka wa ta'ala, dari sifat Allah tabaraka wa ta'ala, bukan. Wa Isa alaihi salam laisa ruhan, berarti Isa alaihi salatu wassalam ini bukan ruh seperti yang mereka istilahkan dengan ruhul kudus, bukan. Ya. Baik. Bal jasadun ruhin, tetapi jasad yang memiliki ruh sama seperti yang lain. jasad yang memiliki ruh. Apa buktinya? Buktinya adalah qala Allah taala, Allah taala berfirman dalam surah Al-Maidah, mal masihu ibnu maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Mal masihu ibnu maryam illa rasulun, tidaklah al-masih ibnu maryam melainkan seorang rasul, qad khalat min qablihi ar-rusul, yang telah berlalu sebelumnya dari para rasul. Wa ummuhu siddiqah, dan ibundanya adalah siddiqah, wanita yang jujur. Kana ya'kulani ta'am, keduanya makan makanan. Fa bin nafhi sara jasadan, maka dengan tiupan itulah Isa menjadi sesosok jasad. Wa bi ruh sara jasadan wa ruhan, dan dengan ruh yang ditiupkan padanya lah menjadikan Isa itu sesosok jasad dan ruh. Jasad yang memiliki ruh. Nah, lantas kenapa disebutkannya ruhun minhu, ruh dari Allah tabaraka wa ta'ala? Qauluhu minhu, adapun kalimat dari Allah maksudnya apa? Hadhihi hiyallati dhalla bihan nasara, kalimat inilah yang menyebabkan kaum Nasrani banyak yang tersesat, bukan banyak, semuanya bahkan tersesat dengan kalimat minhu ini, ya, ruhun minhu, ruh darinya. Fadhannu annahu juz'un min Allah, sehingga kaum Nasrani mengira bahwa Isa adalah bagian dari Allah, bagian dari Allah. Makanya mereka mengatakan apa? Salisu salasa, ya, tiga sesembahan dari yang tiga. Baik. Nah, atau dikatakan apa? Trinitas. Wa adallu katsiran, dan inilah yang menyebabkan mereka banyak menyesatkan manusia. Karena adanya kalimat apa? Minhu. Dan tidak memahami makna daripada minhu ini. Apa maksudnya minhu? Ya. Walakinna naqul, tetapi kita bisa mengatakan innallaha qad a'ma basairakum, sesungguhnya Allah telah membutakan pandangan-pandangan kalian. Fa innaha la ta'mal absar, karena sesungguhnya yang buta bukanlah mata-mata kalian, walakin ta'mal qulub allati fis sudur, akan tetapi yang buta adalah al-qulub, hati-hati kalian yang ada di dalam dada-dada kalian. Faminal ma'lum, maka termasuk dari perkara yang sudah diketahui, anna Isa alaihissalam kana ya'kulu ta'am, bahwa Isa alaihissalam beliau memakan makanan. Ya, disepakati kalau Isa memakan makanan, ya, salam, tamam. Kaum Nasrani sendiri mereka menyepakatinya, bahkan mereka menggambarkannya dengan gambar yang jelas di mana Isa sedang memakan buah anggur dan minum anggur, ya, yeah, sirup anggur, asir khamr, ya, yeah, yang dikelilingi oleh pengikutnya. Kata mereka itu adalah Isa, ya, yeah, digambarkan sejelas-jelasnya dalam gambar mereka, menunjukkan apa? Mereka juga menyepakati bahwasanya Isa makan dan minum. Ya. Isa itu manusia biasa. Nah, baik. Itu terpampang jelas, tidak di gereja mereka, bahkan di rumah-rumah mereka. Ya, bahwasanya apa? Isa makan dan minum bersama Hawariyun menurut mereka. Baik. Nah, sehingga apa? Faminal ma'lum, diketahui bersama bahwasanya Isa itu makan makanan, karena ya'kulu ta'am, wa hadha syai'un ma'ruf, dan ini perkara yang ma'ruf. Wa minal ma'lumi aidha, bahkan diketahui juga annal yahud yaqulun, bahwasanya kaum Yahudi mereka mengatakan innahum salabuhu, bahwasanya kaum Yahudi telah menyalibnya, telah memasungnya, ya, sehingga Nasrani juga percaya, ya, dibuatkan gambar apa? patung Isa yang disalib menurut mereka. Iya. Yang dikatakan sebagai apa? Inilah penebus dosa-dosa kita. Iya, penebus dosa-dosa kita, kata mereka. Baik. Wa hal yumkin? Sekarang pertanyaan kita, apakah mungkin liman kana juz'an minar rabb, jika Isa itu merupakan juz'an minar rabb, bagian dari Rabb kita, ayan fasila anir rabb, kemudian terpisah dari Rabb itu sendiri? Apakah mungkin kalau Isa itu bagian dari Rabb kemudian terpisah darinya? Wa ya'kul wa yashrab, makan dan minum, wa yad'i annahu qutil wa sulib, bahkan diaku-aku bahwasanya telah terbunuh dan telah dipasung. Apakah mungkin? Ya. Baik. Tidak mungkin. Kita saja kalau misalkan ada bayangan kita, kemudian bayangan kita dikatakan bayangannya lepas. Ya, itu tertinggal di dinding. Kitanya jalan. Atau kitanya di sini bayangannya jalan. Ini film kartun atau betulan ini? Ya. Hayalan atau bagaimana ini? Tidak mungkin kalau itu bagian dari kita, ya. Sekarang will, bayangan kita, bagian dari kita atau bukan? Bagian, ya. Bagian dari kita. Apakah akan terlepas dari kita? Tidak mungkin, ya. Nah, ketika kita dikejar oleh anjing, jangan kemudian kitanya ke kanan, bayangannya ke kiri. Tidak mungkin itu. Iya kan? Nah, itu hanya dalam film kartun yang seperti itu. Sekarang Isa dikatakan juz'un minhu, bagian dari Allah katanya. Kemudian apa? Terpisah. Iya. Allah tidak membutuhkan rizki dari makhluknya, sedangkan Isa sedang makan dan minum. Kira-kira bagaimana? Tidak mungkin. Apakah kemudian Allah juga terbunuh bagiannya? Ini bagian dari Allah. Tapi apa? Terbunuh dan disalib. Sesuatu yang mustahil. Nah, di mana akal kita? Wa ala hada takunu min lil ibtida. Berarti kalau demikian, minnya ini min yang bermakna al ibtida. Kita belajar dalam Jurumiyah pertama kali itu ketika ketemu dengan huruf jar, ya, bertemu dengan apa? Min. Di antara makna dari min apa? Al ibtida. Disebutkan begitu, ya. Di antara makna min adalah apa? Al-ibtida. Baik. Berarti apa? Minnya ini lil-ibtida, yang menunjukkan permulaan, sumbernya, asalnya, ya. Berasal, bermula. Walaysat litab'id, tetapi bukan tab'id, bukan merupakan bagian. Kalau bagian itu apa? Seperti apa? Akal turraghifa, ya. Akaltu minar raghifi thulutsahu, misalkan. Akaltu minar raghif, aku makan dari roti. Berapa yang dimakan? Thulutsahu, sepertiga. Nah, sepertiganya ini bagian dari roti atau bukan? Bagian, ya. Yang kalau diambil berarti apa? Ada yang hilang darinya. Begitu kan? Nah, itu baru namanya apa? Bagian. Nah, baik. Tetapi kalau misalkan safartu min Jakarta, aku safar dari Jakarta, berarti apa? Jakarta bagian dari kita bukan? Bukan. Tapi apa maksudnya? Maksudnya ibtida, permulaannya dari Jakarta. Safartu apa? Min Jakarta ila Jeddah, misalkan. Aku pergi dari Jakarta ke Jeddah. Baik. Wa ala hadza fatakunu min lil ibtida. Berarti minnya ini maknanya lil ibtida, walaysat li tab'i, bukan lit tab'il, bukan menunjukkan bagian. Fahiya ka qaulih ta'ala, ini sama seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Jasiyah ayat 13. Lihat kalimatnya, mirip persis, ya. Nah, dan ini kekuatan Syekh rahimahullah Ta'ala. Nah, beliau memahamkan kita dengan kaidah-kaidah, kaidah lughawiyah, kaidah hadisiyah, kaidah fikhiyah, usuliyah dan sebagainya. Baik. Lihat firman Allah Ta'ala. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. dan Allah tundukkan untuk kalian apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, jami'an minhu, semuanya dari Allah, semuanya dari Allah. Allah tundukkan semuanya dari Allah. Maksudnya dari di sini apa? Bermula dari Allah. Allah yang menundukkannya. Tetapi apakah bagian dari Allah? Tidak. Ya. Fala yumkin an naqul, maka tidak mungkin kita katakan inna syamsa wal qamara wal anhar juz'un min Allah. Berdasarkan ayat ini berarti matahari dan rembulan dan siang itu bagian dari Allah. Mungkin? Tidak mungkin. Ya, kita tidak akan mengatakan matahari dan rembulan itu bagian dari Allah. Tidak mungkin. Padahal kalimatnya minhu loh. Sama ya kan? Minhu. Dhamirnya kembali kepada siapa? Kepada alladzi sakhara lakum. Kepada yang telah menundukkan untuk kalian. Ini kan? Baik. Sehingga apa? Kita tidak mungkin mengatakan inna syamsa wal qamar wal anhar juz'um minallah wa hadha lam yaqul bihi ahadun. Dan ini tidak ada yang mengatakan satu orang pun demikian. Tidak ada satu orang pun yang mengatakan seperti ini, bahwasanya matahari itu bagian dari Allah. Rembulan bagian dari Allah. Ya. Kemudian siang juga bagian dari Allah, tidak ada. Tetapi apa? Tetapi maksudnya adalah matahari, rembulan, dan siang itu semuanya Allah yang menundukkan untuk kalian. Begitu. Yang menundukkannya, sumbernya, yang dari menundukkan itu semua, yang menundukkan itu semua adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, demikian. Sehingga kalimat wa minhu itu apa? Itu bukanlah merupakan bagian, tetapi apa? Lil ibtida. Nah, demikian. InsyaAllah akan lebih diperjelas lagi tentang wa minhu ini, kalimat minhu ini dalam kesempatan berikutnya insyaAllah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala al-sab naqtabi biadal qadar. Aqulu qawli hadha astaghfiru li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat min kulli dam. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu habibkumullah.